kau still yakin dengan muka yang tak berdosa. Eh, kipul, kipul, kipul, kipul, orang pikir benar adanya. Sayang, sayang, sayang, sayang, cuma isap-isap jempol belaka. Ya, ya, ya, penjual mimpi sering ngobrol janji. Ya, ya, ya, penjual mimpi suka ingkar janji. Eh, ye, ye, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Janji, ingkar janji, blah blah blah, blah blah blah blah.